tulus hati tak akan tersinggung hatiku. Tak usah kau terburu-buru, cukup sabar aku menantimu. Sampai ku memutih rambutku, tak akan tergerak hatiku. Hanya kau yang ada di hati, takkan mungkin berpaling darimu. Tertahankan rasa cinta di dada, tak terkira besar rasa setia. Masih berat mencari penggantimu, cukup dalam cintaku kepadamu. Bukan aku memohon kepadamu, bukan aku mengharap kasihmu. Biar saja ku kenang rasa cintaku, kalau memang kau tak menyayang. Juwita, katakan padaku, siapa pria di hatimu? Biarpun bukanlah diriku, aku ingin, hanya ingin tahu. Yang ada di hati, takkan mungkin berpaling darimu. Tak tertahankan rasa cinta di dada, tak terkira besar rasa setia. Masih berat mencari penggantimu, cukup dalam cintaku kepadamu. Bukan aku memohon kepadamu, bukan aku mengharap kasihanmu. Biar saja ku kenang rasa cintaku, kalau memang kau tak menyayangi diriku. Biar saja ku kenang rasa cintaku, kalau memang kau tak sayang padaku.